Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-11 dari bulan Jumad al-Akhirah 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 Januari 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita terkait dengan karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana ikhwati fillah ra'akumullah, pada pertemuan yang lalu walhamdulillah kita telah memasuki hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Maqdisi alaihi rahmatullah an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma idzin qad nahazdu al-ihtilam. Hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mengkisahkan bahwa suatu saat beliau pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ketika itu berada di kota Mina, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam pada saat itu sedang melakukan hajjatul wada', haji yang pertama dan terakhir yang dimiliki oleh atau yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan didapati oleh Abdullah ibn Abbas keadaan Rasul alaihi salatu wasallam yang ketika itu yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat mengimami para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum tanpa menghadap ke arah sebuah tembok, yang kita telah jelaskan bahwa bukan berarti hal ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam salat tanpa menggunakan sutrah, la, karena di sana terdapat sekian banyak ihtimal, sekian banyak kemungkinan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melakukan salat dengan menggunakan sutrah selain jidar, selain sebuah tembok, apakah itu tongkat ataukah yang semisalnya. Maka dari sini ikhwati fillah yara'akumullah, telah kita isyaratkan bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menggunakan sutrah, apakah beliau melakukan salat di Masjid An-Nabawi ataukah di tempat yang lain. Famarratu baina yaday ba'di shaff, maka aku melewati bahagian depan dari shaf salat yang merupakan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Maka disebutkan oleh al-Imam Muhammad ibn Shal Utsaimin alaihi rahmatullah baina yaday ba'di shaf, ai maksudnya adalah amamuhu qariban minhu, yaitu di bahagian depan dari shaf pertama yang dekat dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wal muradu bihi as-shaful awwal, dan maksud dari ungkapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah shaf pertama. Fa nazaltu fa arsaltu al-atan, maka aku pun turun kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian arsaltul atan, arsaltu, kata Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin alaihi rahmatullah di dalam at-tanbih, atlaqtu, aku membiarkan begitu saja, al-atan, yakni keledai betina beliau. Tarta, aku biarkan, tarta maknanya apa? Tar'a haitsu sya'at. Biar aja dia, keledai ku tersebut, ingin kemana untuk mencari makanannya, untuk mencari rumputan, dan yang seterusnya, dipersilahkan. Tidak diikat. Tidak diikat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tarta, disebutkan maknanya oleh Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, tar'a haitsu sya'at. Ketika Al-Atan berjalan kemanapun dia pergi, sekehendaknya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keledai betina tersebut. Wadakhaltu fis saf, maka setelahnya aku masuk ke dalam saf untuk mengikuti salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Falam yungkir dhalika alayya ahadun. Disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin ketika menyebutkan falam yungkir dhalik, maksudnya kata beliau, ay mururi baina yaday ba'di safi wa irsali al-atan. Mereka tidak mengingkari aku, mereka tidak mempermasalahkan apa yang aku lakukan berupa melewati saf pertama dengan aku mengendarai keledaiku, atau apa yang aku lakukan ketika melepaskan atan, melepaskan keledai betinaku begitu saja. Karena otomatis atan akan melewati beberapa saf yang berada di belakang saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Tapi sama sekali hal tersebut tidak diingkari oleh ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya dua perkara tersebut, yakni melewati saf pertama, tidaklah membatalkan salat seseorang atau sholatnya para makmum yang berada di saf pertama. Kenapa? Karena sutrahnya makmumin adalah sutrahnya imam, yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Begitu pula amalan yang kedua, yaitu atan, keledai betina yang mungkin akan mengganggu, akan melewati saf pertama, kedua, ketiga, dan yang seterusnya, tidak pula diingkari, tidak pula dipermasalahkan oleh ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya keledai yang melewati salat seorang tidaklah membatalkan salatnya. Tidaklah membatalkan salatnya. Maka ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan beberapa faedah dari hadis ini oleh Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Di antara faedahnya yang bisa kita petik adalah jawazur rukubi fidzihabi ilal masjidi. Diperbolehkannya seorang itu ketika akan pergi ke masjid mengendarai sebuah kendaraan. Dalilnya sangat jelas ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengendarai seekor keledai betina ketika akan menuju Mina, yang beliau akan sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini untuk mengklarifikasi, untuk meluruskan pemahaman sebahagian kaum mutasawwifah, terkhusus yang terlalu ekstrim dari kalangan mereka yang sampai-sampai seorang tidak mau mengendarai sebuah kendaraan dengan alasan kendaraan-kendaraan di zaman sekarang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jelas menunjukkan kejahilan yang sangat yang ada pada tipe-tipe orang tersebut. Na'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Repotnya ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Repotnya ketika mereka menisbahkan hal ini kepada Islam, menisbahkan hal ini kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kami tidak mengendarai motor, kami tidak mengendarai mobil, kami tidak mengendarai apapun. Kenapa? Karena kami sedang melakukan sebuah amalan zuhud terhadap dunia ini. Nah, kalau sudah disandarkan kepada Islam, dia nyatakan bahwa itu sebagai amalan soleh, apalagi amalan zuhud dan yang semisalnya, ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi permasalahan yang mengharuskan ahlul haq, yang mengharuskan seorang yang ingin menjaga kemurnian Islam menyuarakan kebenaran, Jangan sampai dibiarkan begitu saja, pemahaman ini pelan-pelan akan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal hanya 1-2 gelintir orang, 1-2 gelintir pihak, 1-2 gelintir sekte yang terlalu berlebihan dalam menyikapi urusan-urusan duniawi. Padahal gak ada masalah ketika kita naik motor, ketika kita naik mobil, naik pesawat, helikopter, atau yang semisalnya, gak ada masalah. Bahkan dari hadis ini jelas, kata Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin alaihi rahmat, jawazur rukubi fi adh-dhihabi ilal masjid, bolehnya seorang untuk mengendarai kendaraan ketika dia akan pergi ke sebuah masjid. Gak ada larangan sama sekali. Jangan diperberat sesuatu yang memang mendapatkan keringanan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, faedah berikutnya yang disebutkan oleh beliau, jawazul murur baina yaday saffil musallin li'anna sutrata imamihim sutratul lahum. Faedah ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tapi labas, tidak mengapa, min bab al-mudzakarah, kita mengulangi ungkapan yang disampaikan oleh imam kita. Bolehnya seseorang melewati saf-saf makmumin. Saf makmum yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya boleh untuk dilewati. Kenapa? Li'anna sutrata imamihim, karena sutrahnya imam mereka, itulah sutrah mereka. Sehingga tidak mengapa. Yang dilarang ketika kita melewati seorang imam yang sedang memimpin sholat, kita mencoba untuk memutus, kita mencoba untuk melewati imam yang sedang menghadap ke arah sebuah dinding, tembok, atau yang semisalnya sebagai sutrahnya, ini yang dilarang. Tapi kalau saf-saf para makmum, para musallin yang di belakangnya, maka tidak mengapa. Kemudian faedah yang berikutnya disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, jawazu irsalil bahimati litar'a hawlal musallin. Dari hadis ini pula faedah yang bisa kita ambil adalah bolehnya kita melepas seekor hewan di tengah-tengah orang yang sedang mengerjakan sholat. Al-bahima, hewan-hewan ternak, keledai, atau yang semisalnya, gak ada masalah untuk kita melepaskannya begitu saja, tanpa harus memasukkannya ke kandang terlebih dahulu, tanpa harus mengikatnya di pohon terlebih dahulu. Lakin, kata beliau, akan tetapi bisyartin, akan tetapi harus dengan sebuah syarat, alla yakhsha minha adhiyatan lahum aw ikhlalun fi salatihim. Syaratnya satu, yaitu jangan sampai ada kekhawatiran hewan ternak tersebut bisa mengganggu salat-salat mereka, atau mungkin mengganggu konsentrasi orang-orang yang sedang mengerjakan salat tersebut, para makmum. Jangan sampai ada kekhawatiran ini. Kalau ada kekhawatiran tersebut, maka lebih baik hewan ternaknya lebih dahulu dimasukkan kandang, hewan ternaknya lebih dahulu untuk diikat di sebuah pohon. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran seperti apa yang ada di sisi Abdullah bin Abbas, mungkin dengan sekian banyak pertimbangan bahwasanya al-atan, keledai betina beliau ini sudah terlatih, tidak mengganggu orang yang sholat, dan yang lainnya, pertimbangan sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia, yang padahal ketika itu masih belum baligh, masih sangat bisa untuk ditegur, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Beliau ahlun dil ingkar, sangat bisa untuk ditegur, sangat bisa untuk dinasehati, karena masih kecil, bukan menjadi imamul mufassirin, belum, tapi masih sangat kecil. Tapi ma'adhalik, bersamaan dengan itu, apa yang beliau lakukan tidak ditegur, artinya tidak salah, beliau tidak sedang melakukan sebuah kekeliruan. Kemudian ayuhal ikhwah yara'akumullah, faedah yang berikutnya yang merupakan faedah terakhir yang disebutkan oleh beliau adalah, anna iqraran nabi sallallahu alaihi wasallam li syai' dalilun ala jawazihi. Bahwasanya satu hal yang diikrar, disetujui oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan, tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang dilarang. Ini faedah demi faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran penting ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengikrar ketika Nabi alaihi salatu wassalam tidak menegur juga sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas pun bukanlah sebuah kesalahan. Bukan berarti Nabi alaihi salatu wassalam yang berada di depan para makmumin, yang beliau sedang menjadi seorang imam, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. La. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang sahih, di antara salah satu mukjizat yang diberikan kepada beliau oleh Allahu Jalla Jalaluh adalah ketika beliau memimpin salat, maka beliau mengetahui apapun yang terjadi di belakang beliau. Seakan-akan para makmum itu berada di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini ma'ruf, sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allahu Jalla wa Ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui Abdullah bin Abbas melewati saf pertama dengan mengendari al-atan, mengendarai keledai betinanya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak menegur karena memang tidak menjadi masalah. Begitu pula ketika beliau alaihi salatu wassalam mendapati, mengetahui bahwa Abdullah bin Abbas melepaskan al-atan begitu saja dan tidak ditenangkan terlebih dahulu, tidak diikat di sebuah pohon, tidak dijauhkan dari saf-saf yang ada, tapi dibiarkan begitu saja, maka itu pun tidak ditegur oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, menunjukkan iqrarnya Nabi, persetujuan Nabi tidak dipermasalahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang menjadi kelakuan Abdullah bin Abbas atau perbuatan Abdullah bin Abbas, maka menunjukkan bolehnya hal tersebut dilakukan oleh umat Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjadi sebuah hukum seperti kesimpulan yang telah lalu. Seorang yang lewat di hadapan saf al-ma'mumin tidaklah membatalkan salat-salat mereka dan tidak perlu untuk dihalangi. Ikhwati fillah yarakumullah. Walhamdulillah, secara global, secara umum kita sudah selesai dari pembahasan hadis yang ketiga dengan menyebutkan ikhtilaf, perselisihan-perselisihan di tengah para ulama al-fuqaha, apalagi terkait dengan hukumnya sutrah, apakah wajib ataukah sunnah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kita lebih condong kepada wajibnya seorang memakai sutrah, dan itulah yang dijadikan sebagai pendapat al-imam Syaukani alaihi rahmatullah, dan juga didukung oleh al-imam al-albani Muhammad Nasiruddin alaihi rahmatullah. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya terkait dengan bab al-murur baina yaday al-musalli. Yang ini merupakan hadis yang terakhir. Yang ini merupakan hadis yang terakhir dari bab ini. Al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat, berkata al-imam al-Maqdisi alaihi rahmatullah bisanadihi, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlaya fi qiblatihi, فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام عليه الصلاة والسلام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukminin, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku pernah tidur di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sedang mengerjakan sholat, sholat tahajud, qiyamul lail, yang ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam berada pada giliran untuk bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Wa rijlaya fi qiblatihi, kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha, dan kedua kakiku ketika itu berada di hadapan beliau. Jadi akan digambarkan ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayuhat talaba hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, bagaimana sempitnya rumah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya satu petak yang ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan sholat, maka di hadapan beliau ada sosok istri tercinta, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu sedang beristirahat, sedang tidur. Maka dari hadis ini nanti akan kita ambil pelajaran pentingnya, ikhwati fillah yara'akumullah, betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena sekecil-kecilnya rumah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kaum muslimin, tidak ada yang satu petak. Minimalnya ada ruang tamu, minimalnya ada ruang keluarganya. Ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang rela berkorban demi kita, yang rela berkorban demi umatnya alaihi salatu wassalam. Umatnya sekarang Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, berada pada kenikmatan, berada pada karunia Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Lihatlah bagaimana sosok Nabi kita alaihi salatu wassalam yang rumahnya hanya satu petak. Ikhwati fillah yara'akumullah, nampaknya tidak bisa terbayangkan oleh akal kita betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bayangkan untuk sholat saja, kaki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha harus berada di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam yang sedang berdiri menegakkan sholat, bermunajat kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Fa'idha sajada ghamazani. Faidha sajada ghamazani. Apabila beliau alaihi salatu wassalam ingin sujud, maka ghamazani. Apa maknanya ghamazani? Disebutkan oleh al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ghamazani ay takhussuni biyadihi. Beliau alaihi salatu wassalam menyentuh aku dengan tangan beliau alaihi salatu wassalam. Begitu pula semakna dengan ini, makna dari ghamazani disebutkan pula oleh para a'immah yang lainnya yang menunjukkan makna yang sama. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan melakukan sujud yang dihadapannya terdapat kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dipeganglah kaki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk ditekuk. Untuk ditekuk. Agar apa? Agar Nabi alaihi salatu wassalam bisa sujud. Bayangkan, ikhwati fillah yara'akumullah. Agar Nabi alaihi salatu wassalam bisa sujud tanpa harus mengenai bahagian dari kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqabattu rijlayya. Maka aku pun melipat, menekuk kedua kakiku. Fa idza qama basattuhuma. Ketika beliau alaihi salatu wasalam kembali berdiri untuk melanjutkan rakaat-rakaat yang berikutnya, maka kembali lagi aku bentangkan kedua kakiku tersebut. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Dan ketika itu rumah-rumah kami tidaklah diterangi dengan penerangan. Jadi sangat gelap keadaannya. Rumah zaman dahulu, ikhwati fillah yara'akumullah. Maka dari sini hadis yang sangat mulia ini menunjukkan kepada kita beberapa hukum. Menunjukkan kepada kita beberapa hukum fikih. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ketika beliau menjelaskan asyarhul ijmali, penjelasan secara global dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Kata Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, tukhbiru Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tanamu baina yaday an-nabi alaihi salatu wassalam wa huwa yusalli fil laili tamuddu rijlaiha bainahu wa baina mawdi' sujudihi alaihi salatu wassalam. Aisyah mengkhabarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa beliau radiyallahu ta'ala anha wa ardaha pada malam tersebut sedang tidur. Yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang melakukan qiyamul lail, sedang melakukan salat malam, dan kaki ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala anha dibentangkan, dan posisi itulah di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan sujud. Sekecil itu, ikhwati fillah ya ra'akumullah, tum bayangkan. Satu petak pun rumah yang dimiliki oleh kaum muslimin di zaman sekarang, ana pikir enggak ada yang sekecil itu. Hanya cukup untuk dua orang. Apalagi ketika akan sujud, kakinya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha diberikan isyarat, dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk dilipat sebentar, ditekuk sebentar. Agar apa? Agar beliau alaihi salatu wasallam bisa memiliki tempat untuk sujud. Luar biasa. Padahal baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu diberikan pilihan oleh Allah Jalla wa'ala. Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Dunia dan akhirat, ataukah akhirat saja? Dunia akhirat diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Perbendaraan melimpah, harta dunia melimpah, dibuka kenikmatan-kenikmatan dunia untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Apabila beliau memilih itu, akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan bukan sebuah aib, bukan sebuah kekurangan bagi baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Allah pun subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam ayatnya yang mulia, wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana pula Rasul sebelum beliau, Nabi Allah Sulaiman, dibuka perbendaraan dunia. Beliau menjadi seorang yang kaya raya, yang luar biasa. Bukan sebuah aib menunjukkan bahwasanya orang yang bergelimang harta, orang yang dibuka dunia, bukan sebuah aib. Karunia Allah Jalla Jalaluh, tergantung apakah dia dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, dengan harta benda tersebut, dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seperti sosok Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang benar-benar menggapai syurga Allah Jalla wa ala dengan harta-harta tadi. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, tidak dipilih oleh beliau alaihi salatu wassalam. Beliau tetap memilih pilihan yang kedua. Aku hanya ingin akhiratmu ya Allah. Artinya apa? Artinya beliau selama hidup di dunia akan hidup dalam kesempitan demi kesempitan, kefakiran demi kefakiran. Keadaannya beliau yang memilih itu. Bahkan dengan tegas beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para ashabuh radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang dikhawatirkan oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah apa? Antub sato alaikumud dunya. Dibuka dunia di hadapan kalian wahai para sahabatku. Sekali lagi, ikhwati fillah yara'akumullah, bukan aib. Tidak menunjukkan sebuah kekurangan apabila seorang diberikan harta yang lebih oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan aib. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mau sama sekali memilih hal tersebut. Karena Nabi hanya mementingkan akhiratnya subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini pelajaran besar untuk kita. Agar kita jangan terlalu menoleh kepada urusan-urusan dunia. Dan jangan juga berbangga apabila kita tidak memiliki urusan-urusan dunia yang banyak. Tidak memiliki harta-harta dunia yang banyak. Seakan-akan kita adalah orang yang paling zuhud, seakan-akan kita adalah orang yang paling fakir, orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kesombongan akan membawamu kepada neraka. Hati-hati, kesombongan akan membawamu kepada neraka. Dengan kefakiran dia bisa sombong. Siapa bilang yang hanya bisa sombong adalah orang-orang yang berlimpah harta bendanya? Orang yang fakir pun bisa sombong dengan meremehkan orang-orang yang kaya, dengan meremehkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kamu apa usahamu? Oh, usahamu itu urusannya ikhtilat. Kanan kirinya wanita, enggak berkah usahamu. Oh, usahamu apa? Ini itu saya dong. Usaha saya ini menghidupkan anak istri saya hanya dengan keringat saya yang bercucuran. Saya berjemur di tengah matahari. Loh, kenapa Anda sombong ya, akhi? Taqillah. Tidak ada Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan hal tersebut. Maka kita mengambil pelajaran besar, ikhwati fillah yara'akumullah, dari sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kesimpulan yang keliru. Jangan sampai kita mengambil sebuah kesimpulan yang salah, yang itu bisa menjadikan kita, na'udzubillah min dzalik, seorang hamba yang kufur atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat amat banyak. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fa idza ahwa ila sujudi ghamazaha fa qabadat rijlaiha. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam akan sujud, Maka Nabi SAW menyentuh kaki ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu merupakan sebuah isyarah yang artinya Aisyah diminta oleh Nabi SAW untuk melipat kedua kaki beliau. Fa idza qama adat famadat huma. Ketika Nabi SAW melanjutkan rakaat-rakaat yang berikutnya, maka Nabi SAW kembali mempersilahkan Aisyah untuk membentangkan kedua kaki beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Thumma ta'tadhir an dhalika bi anna al-buyuta yawma idzin laysa fiha sarajun tara fiha an-nabiy alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Aisyah memberikan sebuah ungkapan yang menjadi pelajaran untuk kita. Kenapa kok Nabi alaihi salatu wasalam harus kaki Aisyah radhiyallahu taala, kemudian beliau baru melipat kaki beliau radhiyallahu taala anha? Kenapa kok tidak langsung melipat ketika Nabi alaihi salatu wasalam akan sujud? Mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Kenapa Aisyah menunggu Nabi alaihi salatu wasalam menyentuh kakinya beliau terlebih dahulu, kemudian beliau melipat? Kenapa tidak ketika melihat Nabi alaihi salatu wasalam sujud, baru ibunda Aisyah langsung melipat kedua kaki beliau? Kenapa tidak dilakukan demikian? Maka hal ini dilakukan karena uzur yang dimiliki oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa uzurnya? Karena rumah-rumah kaum muslimin, rumah-rumah para ashab Rasulullah, terkhusus rumah-rumah Nabi alaihi salatu wasalam, bukan hanya di rumah Aisyah, di rumah istri-istri yang lain, keluarga-keluarga beliau yang lain radhiyallahu taala anhunna wa ardahun pun keadaannya sama. Tidak berlampu, tidak memiliki penerangan. Maka bagaimana mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha bisa mengetahui Nabi alaihi salatu wasalam akan sujud? Karena tidak terlihat gelap gulita. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam akan memberikan isyarat kepada Aisyah dengan menyentuh kaki beliau, kemudian barulah Aisyah radhiyallahu taala anha melipat kedua kaki beliau karena tidak terlihat gerakan-gerakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatakuffu rijlaihima atau rijlaiha inda sujudihi min ghairi an tahujahu ila ghamziha. Maka demikian yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar bisa memberikan isyarah kepada Aisyah bahwa aku akan melakukan sujud wahai Aisyah, maka lipatlah terlebih dahulu kedua kakimu agar aku memiliki tempat untuk meletakkan wajahku di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah menyebutkan fikhu hadis, fikih dari hadithai, fikih dari dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada di hadapan kita, kemudian hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu hadis yang sebelumnya, karena dua-duanya memiliki pembahasan yang kurang lebihnya mirip berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan lewatnya seseorang yaqta'us shalah, akan batal salatnya seseorang apabila dilewati mururul mar'ah, seorang wanita, al-himar, seekor keledai, al-kalbul aswad, anjing hitam. Hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka keledai sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mururul mar'ah, lewatnya seorang wanita pun membatalkan sholat berdasarkan hadis ini. Tapi ini diisyaratkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bukan hanya sekedar lewat, tapi berada di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam ketika sholat. Lewat saja bisa membatalkan sholat, apalagi kan demikian kalau yang kita fahami secara letterlek dari hadis ini. Oleh karenanya pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita menelaah lebih dalam agar kita mengetahui bagaimana Nabi SAW menafsirkan sendiri apa yang telah beliau sabdakan alaihi salatu wassalam. Lewat saja membatalkan sholat, apalagi ada seorang wanita yang di hadapan kita sedang mengerjakan sholat. Ini dibahas. Ternyata tidak mengapa. Buktinya apa? Buktinya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan sholat dalam keadaan Aisyah tidur di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Maka fikih dari dua hadis ini Awalan, yang pertama, kata Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah di dalam At-Ta'sis. Yu'khadhu minal hadithi annal mar'ata wal himara la yaqta'ani salata. Wahuwa mu'aridu li hadithi, wahuwa mu'aridun li hadithi Abi Dzar. Inda muslimin bilafzin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu minan nas idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahil. Kata Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwasanya al mar'ah, seorang wanita, wal himar, dan seekor keledai. Seekor keledai tadi yang kita bahas pada hadis Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. La yaqta'ani shalah. Lewatnya seorang wanita dan seekor keledai tadi tidaklah membatalkan sholat seseorang. Wa huwa mu'aridun li hadis Abi Dzar 'inda muslimin. Dan ini nampaknya berlawanan dengan apa yang datang dalam hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh lima Muslim alaihi rahmatullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza qama ahadukum," apabila salah seorang dari kalian akan mengerjakan salat, "yusalli fa innahu yasturuhu minan nas ila akhir maqal alaihi salatu wassalam," sampai kepada ucapan beliau, "fa innahu yaqta'u salatuhu," hal-hal yang bisa membatalkan, memutus sholat seseorang, al-mar'atu wal-himar wal-kalbul aswad, seorang wanita, seekor keledai, dan anjing hitam. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini percakapan antara Nabi alaihi salatu wasallam dengan Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ketika Abu Dzar bertanya, kenapa anjing hitam bisa membatalkan sholat kita, wahai Rasulullah, padahal di sana ada anjing-anjing yang lain warnanya selain hitam, ada yang coklat, ada yang mungkin kuning, dan yang lainnya. Maka disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, "Ya bena akhi," wahai Abu Dzar, terkait dengan al-kalb al-aswad, al-kalbul aswad syaitanun, bahwasanya anjing hitam itu adalah jelmaan dari syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula hadis Abi Hurairah yang telah kita bahas tadi, seorang wanita, seekor keledai, dan anjing hitam bisa membatalkan sholat seseorang. Kemudian disebutkan oleh beliau Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, waqad warada taqyidul mar'ah. Kenapa kalau seorang wanita yang melewati seorang musalli bisa membatalkan sholat, tapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang berada di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam tidak membatalkan sholat beliau alaihi salatu wassalam? Karena telah datang sebuah riwayat yang datang dari Al-Imam Abi Daud alaihi rahmatullah dari jalur periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya seorang wanita yang bisa membatalkan sholatnya seseorang adalah al-mar'atul ha'id, seorang wanita yang sedang mendapati masa haidnya. Seorang wanita yang sedang mendapati masa haidnya. Yang otomatis seorang wanita yang sedang mendapati masa haid itu sebenarnya tidak boleh untuk mereka berada di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukthu fil masjid, tetap tinggal lama di masjid Allahu Jalla wa Ala bagi seorang wanita yang sedang mengalami masa haidnya termasuk sesuatu yang dilarang, sebagaimana seorang wanita haid pun tidak diperkenankan untuk memegang mushaf. Maka demikian pula ketika mereka berlama-lama di masjid. Maka yang bisa membatalkan sholat hakikatnya bukanlah semua wanita yang melewati al-musalli, akan tetapi al-mar'atul haid, seorang wanita yang sedang mendapati masa haidnya. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara faedah dari hadis ini yang disebutkan pula oleh al-imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah adalah terkait dengan apa yang di dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat dalam keadaan Aisyah sedang berbaring, yang artinya persis di hadapan beliau, maka diambil sebuah kesimpulan bahwa Aisyah ketika itu tidak sedang dalam keadaan haid. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu tidak sedang dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Begitu pula ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah, ketika beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini, ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anamu baina yadai Rasulillah, aku tidur di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam yang sedang sholat, maka Imam Si'di alaihi rahmatullah menyebutkan Aisyah tu kanat tara anna murural mar'ati la yubtilu shalah wa kanat taqul syabbahtumuna bil kilab. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha termasuk salah seorang dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anha, begitu pula beliau adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan tercinta setelah Khadijah. Beliau memiliki sebuah pandangan yang berbeda dengan pandangan para sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Karena para sahabat ada yang berpendapat seperti apa yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, dalam hadis Abi Dzar, bahwasanya lewatnya seorang wanita itu bisa membatalkan sholat. Tapi Aisyah sama sekali tidak setuju dengan pendapat tersebut, dengan pemahaman tersebut. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan syabbahtumuna bil kilab, kalian telah menyamakan kami dengan seekor anjing. Seekor anjing lewat di hadapan orang yang sholat, apalagi anjing hitam yang merupakan jelmaan syaitan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bisa membatalkan sholat al-musalli tadi, sholat seorang yang sedang melakukan sholat tadi. Nah, ketika seorang wanita lewat kemudian batal, berarti syabbahtumu nabil kilab, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah, kalian telah menyamakan kami para wanita dengan seekor anjing. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di yang merupakan pendapat dari Aisyah. Namun telah kita jelaskan bahwasanya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum juga telah mendapati penjelasan rinci dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya bukan semua wanita yang melewati al-musalli bisa membatalkan sholat, akan tetapi yang bisa membatalkan adalah seorang wanita yang mengalami masa haidnya ketika mendapati daurah syariah, daurah syahriyah, ketika mendapati kebiasaan per bulan yang dimiliki oleh wanita secara umum. Maka ini ikhwati fillah rahimakumullah wa ya ayyuhat talaba hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, terkait dengan pembahasan global dari hadis yang keempat ini, masih sangat banyak faedah yang bisa kita gali dari hadis ini. Insyaallah taala akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita pun akan melihat bagaimana Al-Imam Abdurrahman atau Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah memberikan penjelasan yang sangat rinci terkait dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini. Karena Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi merupakan seorang yang faqih, yang apabila beliau mengambil istimbat dari hadis-hadis macam ini, sangatlah baik untuk kita nukilkan agar kita lebih dalam memahami hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa bihadzal qadar kifayah. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.